di walbaqda dan sudah atau mampu untuk telah. Asdar disebut juga al-maqul mutlak. Wadahul zaman, wadahul makan. Wadahul zaman dan wadahul makan. Ini disebut juga dengan al-maqul fi. Fihi. Al-maqul fi. Walhal dan hal. والتمييز تنتمييز والمستثنى المستثنى واسم الله ذات اسم الله النافية للجنس لا النافية للجنس والمنادى للمنادى والمقول من أجلي للمقول من أجلي والمقول مع للمقول مع وخبر كان وأخواتها للخبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها للاسم إنا وأخواتها والثابت المنصوب dan yang mengikuti lafaz sebelumnya yang nasor wa huwa arba'atu asya dan ini ada empat macam anak suwatat wa tawqid wa badal an atau tawqid dan badal dari 15 mansubatul asma'in sudah dibahas sebagian dalam marfu atau asma sehingga tidak perlu diulangi lagi. Di antaranya yang pertama adalah khobar kana wa akhwatiha. Khobar kana kan atau sudah dibahas dalam kana wa akhwatuha, ya isimnya sudah, khobarnya sudah secara otomatis, ya kan? Karena itu tak mau disawarkan pun khobar, ya, ya. Yang kedua, wasmu inna wa akhwatiha. Isimnya inna wa akhwatiha. Sudah dibahas dalam pembahasan apa ini? Inna wa akhwatuha. Sudah bahas isimnya, ya bahas kabarnya. Sudah selesai semua. Karena inna wa akhwatuha itu tak dibulisma wa tarfaun. Nah. Yang ketiga, al-na'fu. Na'at, sudah. Ya. Yang keempat, al-atfu. Atau mudah. Yang kelima atau kin sudah. Yang keempat, yang kelima, yang keenam kirang al badal sudah. Nah, at atau kaukin badal sudah dibahas, ya. Kalau kemarin contohnya itu rata-rata sebelumnya rofa. Sudah contohkan saja yang sebelumnya nasab. Maka na'at ikut nasab, atau ke ikut nasab, taukit juga ikut nasab, dan juga ikut apa ini? Nasab, ngikut 35 sebelumnya. Ya, sudah dibahas. Nah, ya, tinggal berapa? Tinggal berapa? 9, ya. Nah, 9 inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini dan selanjutnya. Apa? 16. Apa yang 16? Coba hitungan 16 mana? Hah? Masuk 16. Hah? 15? 16. Dua'raf zaman, dua'raf makan, jadi satu. Dua'raf zaman, dua'raf makan, jadi satu. Disebut al-maqul fi. Hah? Hah? 16. Dua'raf zaman, dua'raf makan, sudah jadikan satu. Tetap 16. Hah? Iya. Hah? Tetap 16. Hah? 16. 16. Begitu. Al-munada masuk makhluk bih. Nah, barakallahu'alaikum. Sudah. Jangan mempermasalahkan angka, ya. Yang penting isinya, ya. Angka bisa direkayasa. Juga bisa di boleh-boleh supaya tetap 15, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Ya kan? Satu makhul fi, dua makhul mutlak semesta, yang ketiga makhul fi, yang berbakat zaman Ramadan, yang keempat hal, yang kelima tamyiz, yang keenam mustatsna, yang ketujuh bismillah, yang kedelapan makhul minhadzi, yang kesembilan makhul ma'ah, yang kesepuluh khobar kana, yang kesebelas bismillah wa khatura, tambah 4 awal P 15 dalam munajat masuk pada al-munajat, ya, ya, al-munajat itu masuk dalam pembahasan makhluk, ya. Baik, sudah. Saya protes lagi. Harusnya jangan sama saya protesnya, ya. Sama Ibnu Ajurum. Karena kita beliau menyebutkan 15. Kecuali kalau saya yang ngasih tahu 15. Tidak ada angka di sini. Di sini tertulis angka jelas 15. Kalau kalian mempermasalahkan, kontak saja Ibnu Ajurum. Nah. Tapi yang bisa dikontak karena sudah mati. Akhirnya yang hidup yang berusaha untuk membetulkan 15 itu maksudnya apa, ya? Nah, yakni zaman makan jadi satu masuk dalam makhluk. Fi untuk yang munada masuk dalam pembahasan al makhluk. Fi. Nah, ter. Baik. Selanjutnya, qala Malik rahimahullah babul makhluk fi. Makhluk fi lambangnya mim fa. Setelah mau kasih mbak, mau dikasih mbak, ini yang penting jangan apa namanya yang sulit-sulit ingatnya, ya. Boleh lambang terserah mau pakai mbak atau ini silakan, tapi kalau saya di sini pakai mbak mampu lebih. Qala al-Mu'allif rahimahullah wa huwa al-ism al-mansub. Maqul bihi al-ism nasab ay yaqau bil fi'l yang menjadi objek perbuatan. Nahwu dha'fu zaidan, nahwu maqul zaid. Zaidan ism nasab yang menjadi objek pukulan, ya. Wa raqib al-barata aku naik ke al-barata ism nasab jadi objek objek tunggangan. Wawa khidmat, zahir, mutbar, ada dua macam, zahir dan mutbar, pemamir. Fadzahir, maka pedam al-zikru, tentu yang zahir, seperti yang telah disebutkan, Rabu'ab, Zaidan, wa Rabu'ab, Zaidan, wa mutbar khidmani, pemamir ada dua, mutasil, mutasil, ada yang pemamir mutasil, ada yang pemamir mutasil. Al-Muttalib ta'asara wa yadarabani wa zarabana wa zarabaka wa zarabaka wa zarabakuma wa zarabakuma wa zarabakunna wa zarabahu wa zarabaha wa zarabahu wa zarabahu wa zarabahunna. Sedangkan wal-Muttalib ta'asara yang membantil bukan pembelan wa iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyaku wa iyakuna wa iya wa iya wa iyakuma wa iya wa iyakun. Kholas. Baik, pembahasan yang kita kaji saat ini ialah maf'ul bi. Yang pertama, pengertian maf'ul bi. maf'ul bih menurut bahasa ialah objek atau pencerita. Adapun menurut istilah alinahu, maful bi ialah isim nasab yang menjadi objek perbuatan fa'il. Isim nasab yang menjadi objek perbuatan fa'il. Contoh, Zorabtu Zaidan wa Raqibtul Ba'asa. Zorabtu Zaidan. Yang kedua, Raqibtul Ba'asa. Jadi kalau menurut bahasa, maf'ul bih itu ialah penderita atau objek mawaku alih itu baik dia maupun maknanya, baik jadi objek penderita yang sifatnya dia konkret nyata atau maknanya abstrak tidak nyata. Kalau Zahabtu Zaidan, akum kul Zaid. Zaid benar-benar sahabat belur. Namanya Hissi. Objek Hissi. Itu nyata. Ya. Pengaruh tindakan fa'il nyata. Kelihatan nyata. Ya. Rahimtul Farasa, aku menunggang kuda. Apul bi objek ini nunggang kuda, kuda yang ditunggangi nyata ditunggangi, ya kan? Nah, fisik yang maknawi, yang maknawi ta'alam tul masalah, aku mempelajari masalah ini, masalah abstrak, ya kan? Enggak nyata. Ya, permasalahannya enggak nyata. Ukur lah jawabannya, enggak nyata, ya kan? Mentul abstrak. Maknawi. Itu dari siapa yang luhur menurut bahasa. Maka lebih kan? Objek atau penderita. Baik. Fisiknya ataupun maknawinya. Isti maupun maknawi. Isti itu nyata, maknawi sahabat, sebagai objek yang konkret, ataukah sebagai objek yang konkret itu nyata, atau itu tidak nyata. Ya. Ada pun menurut istilah alinahu, maful bi, bagaimana yang disebutkan tadi, isim nasab yang menjadi objek perbuatan fa'il. Ya. Berarti ada ciri-ciri maf'ul bih dan definisi yang disebutkan itu. Ciri yang pertama ialah al-ism. Nah, tidak ada maf'ul bih dari fi'il atau dari huruf. Ciri yang pertama, ism. Kalau kalian ditanya ini jadi apa? Pilihan itu fi'il, huruf apa isim? Kalau isim, nah nanti memungkinkan jadi maf'ul bih. Kalau fi'il, jangan jawab maf'ul bih, enggak mungkin. Huruf jadi maf'ul bih, enggak mungkin. Isim. Ya, paham. Yang kedua, mansub. Maf'ul bih itu nasab. Ya. Tidak marfu', tidak maf'ul, tidak majzum. Tidak khafad, tidak khafad, tidak jazm. Tapi apa? Mansub dengan segala tanda-tanda nasab. Tanda nasab pada isim ada yang pakai anak kubil fathah. Ada anak kubil filya. Ada anak kubil alif. Ada yang anak kubil kasro. Ya. Jadi itu nanti akan diungkap kembali. Jangan sampai lupa. Isim apa saja yang terkait nasab pakai kasro. Isim apa saja yang terkait nasab pakai kasro. Isim apa saja yang terkait nasab pakai ya. Dan isim apa saja yang terkait nasab pakai alif tanda nasab. Ya. Semuanya dibikin jadi maf'ul bih. Nah. Kemudian yang ketiga akhirnya ialah sebagai objek perbuatan fa'il. Sebagai objek perbuatan fa'il. Nah, tidak ada fi'il dan fa'ilnya. Enggak mungkin mendadak ada maf'ul bih tanpa ada fi'il dan fa'ilnya. Pasti ada fi'il dan fa'ilnya. Cari sampai dapat. Jangan asal ngasih jabatan maf'ul bih tapi enggak mau nyari fi'il dan fa'ilnya. Jadi maf'ul bih itu yang objek perbuatan fa'il. Sehingga maf'ul bih itu ada kalau fi'il dan fa'ilnya ada. Berarti ciri yang keempat. Serta setelah fi'il muta'addi. Mana ini? Fi'ilnya mana mas? Fi'il tadi, ya. Fi'il apa? Tadi. Apa fi'il tadi? Fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Ya kan? Penting itu. Tahu ciri-cirinya. Bagaimana kalian bisa tahu itu fi'il muta'addi? Yang pertama harus tahu artinya. Salah satu cara ya. Yang kedua tahu tandanya. Ya. Kalau tahu artinya berarti kalian harus lihat kamus dan dihafalkan. Kalau pengen tahu tandanya, di antara tandanya, fi'il muta'addi itu ikut wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, sudah itu enggak tahu apa lagi ini. Ya, terus. Nah, af'ala yuf'ilu. Atau ikut wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala yuf'ilu. Kalau yang paling apa? Kalau tidak ikut tanda itu berarti dia artinya, ya. Kalau tidak punya tanda seperti itu, dia artinya. Berarti fi'il tsulatsi mujarrad boleh bab 1 sampai bab 6. Bab dhammin, bab kasrin. Fathani, Fathani, Fathani, Fathani, itu semuanya harus kalian ketahui artinya supaya tahu bahwa itu ialah fi'il muta'addi. Ya, adapun yang ikut wazan af'ala yuf'ala, fa'ala yuf'ilu, taf'ila, ini jelas muta'addi. Ya, paham. Tadi dorak tu zaidan, dorak bayar dari pundakan. Kenapa anda mengatakan itu ilmu tadi? Artinya memukul, tapi ada objek pukulan. Rakib tul barasa aku naik juga. Rakib bayar satu. Kenapa? Bila ilmu tadi, artinya menaiki kuda atau menunggang kuda berarti ada objek tunggangan, ya kan? Itu berarti lihat artinya, ya? Apa ya? Kalau menangis, bagaimana menangis? Lazim. Tidak punya memulai. Pun ada sesuatu yang ditangisi. Oh, kan sebabnya lain, bukan objek, tapi sebabnya. Kalau menangis, ya. Tapi kalau ikutkan wazan fa'ala atau fa'ala, na'am, bisa jadi muta'addi. Ngerti? Wazan. Ciri-cirinya sudah jelas. Sudah jelas. Maka yang kedua, macam-macam maf'ul bih. Maf'ul bih terbagi menjadi dua. Yang pertama, dohir. Makhulbi dohir, ialah makhulbi yang bukan domir. Nah, isim yang dinasabkan ada berapa tanda nasabnya? Fathah, Nasro, Ya, Alin, Fathah. Dan ini terbagi menjadi empat. Pertama ialah Mansub Fil Fathah. Yang dinasubkan dengan Fathah. Langsung tak pikirkan aja. Nanti skema kan sendiri bisa kan? Gampang kan? Di antaranya isim mufrad. Contoh Zarabtu Zaidan. Kedua, isim mufrad itu ada yang musyarak pada yang ghairu musyarak ya. Yang kedua, isim mufrad ghairu musyarak. Zarabtu Utsman. Yang ketiga, dalam tafsir Munsharif, ra'aitu ar-rijala, ra'aitu ar-rijala. Ar-rijala. Empat, yang kutaksir dalam usai. Contoh, ra'aitu ulama. Ulama, ra'aitu ulama. Oleh itu yang maksudnya pakai karena subil fathah atau mansub bil fathah. Kemudian poin berikutnya mansub bil kasrah. Di antaranya ialah jamul muannas salih, jamul muannas salih. Contohnya, ra'aitul muslimati. Kemudian mansub bil ya, yang dinasabkan dengan ya. Meliputi al-ismul mutanna, contoh baratu az-zaydaini, baratu az-zaydaini. Kemudian meliputi juga jamul mudzakkar as-salim. Contoh, dharabtu az-zaydina. Baik, kemudian mansub bil alif, yang dinasabkan dengan alif. Yakni al asmaun khamsa. Contoh, ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Dah paham semuanya. Kasih lambang Pak di atasnya semua itu ya. Nah, kemudian macam makhluk yang kedua ialah mudghah atau dhamir. Saya tanya dulu, dhamir ada berapa macam? Ada? Dua. Yang pertama dhamir? Haris. Yang kedua dhamir? Mustadir. Dhamir mustadir tidak ada yang bisa menjadi maf'ul bih. Mohon maaf. Ya. Baik, yang ucapan penjawaban tidak ada yang menjadi maf'ul bih. Yang menjadi maf'ul bih hanya dhamir baris. Ya. Baik dhamir baris muttasil maupun munfasil. Karena maf'ul bih itu nasab, berarti dhamir baris muttasil yang nasab. Dhamir baris munfasil yang nasab juga yang jadi maf'ul bih. Nah, jadi maf'ul bih dari dhamir meliputi dhamir muttasil nasab dan dhamir munfasil nasab. Adapun dhamir muttasil nasab ialah dhamir yang tersambung dengan fi'il muta'addi. Dhamir mutasil yang bersambung dengan fi'il muta'addi. Nah, di antara ciri fi'il itu muta'addi ialah bersambung dengan dhamir mutasil nasab. Tambahkan itu cirinya fi'il muta'addi. Di antara ciri fi'il itu muta'addi bersambung dengan dhamir mutasil nasab. Ayo, tadi yang dicontohkan film tadi dalam kitab apa? Dorob itu? Dorob itu sama? Terkip itu, ya? Bukan taknya itu bukan. Bukan mutasil ropa. Mutasil nasab, ya? Mutasil nasab. Dorob baru, ya kan? Asyik! Dorob baru, dorob baru mah. Harus dilindungi katanya dengan nunul wimoya. Fi'il madhar fathah ya dilindungi dengan ulangi dorobahu dorobahu dorobahu ma dorobahu dorobaha dorobahuna dorobahuna dorobaka dorobahuna dorobahu dorobahi dorobahuna dorobahuna dorobahi dorobana dorobah ilmu tadi ya. Nah, itu contohnya. Contoh maf'ul bih dari dhamir muttasil nasab. Dhamir itu dhamirnya tadi ya. Ya. Kalau saya tanya, innahu, innahuma, innahum itu dhamir muttasil rafa' apa nasab? Nasab. Tapi jadi maf'ul bih enggak? Enggak, karena sambung dengan inna. Tapi jadi isimnya inna. Ya, dengan itu yang dicontohkan. Ya, yang dicontohkan ialah dhamir mutasil nasab yang sambung dengan fi'il mutasil. Saya. Mas, atau mampal fa'il tadi apa yang lain? Fa'il tadi yang lain apa? Yang atau mampal? Selain itu, rabba sama rakibah. Kata yang itu mampal apa? Hah? Kata apa? Tasrif, kata baru. Diri dulu dengan orang lima ya. Kata bani. Kata bani. Sampai kena tadi jadi makhluk B. Domir mutasil. Nasrobati. Kata bani. Nasrobati. Kan nabi sahabat lambat dengan domir mutasil. Nasrobati. Bagian domir. Mufasil. Masum. Domir mufasil itu ada dua. Domir mufasil obat. Dan domir mufasil apa ini? Nasrobati. Karena maful bi itu nasab, maka yang jadi maful bi cuma dhamir mufasil nasab. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyahuma, iyahum, iyaki, iyahuma, iyahunna, iyaya, iyana. Ayo, sama-sama. Iyahu. Iya, Domir iya, iyaka, jadi mengerti, ya. Ngerti? Kalau yang domir mufasil rafa itu, wahumahum, dia. Jadi apa itu? Baga, ya, karena rafa, ya. Kalau ini, jadi mengerti, karena apa? Kalau intah, konsen sudah, masalah mengerti, gampang, ya kan? Nah, ada pertanyaan atau istilah, silakan saya tunggu. Siapa yang masih belum paham, silakan untuk bertanya. Malu bertanya, susah di jalan. Bahu Zaidun nam, nama Zaidun Fa'il, nama itu, ini apa? Oh, makhluk P-nya dulu, bapak ini ada. Itu urusan nanti nahu berikutnya aja. Yang penting Fa'ilnya. Ada maful binya, fa'ilnya rafa, maful binya nasab. Tidak masalah. Maful bin mendahului fa'ilnya, tidak masalah. Siapa yang melarang? Iya karena aku dua, iya karena saya bukti maful bin dulu. Baru binya baru fa'ilnya. Mungkin itu nantilah, ya. Nahu berikutnya insya Allah. Ya, kapan maful bin boleh mendahului fa'il, ya. Kapan tidak boleh, kapan boleh, ya. Kapan wajib. Ridha'abahu Zaidun wajib nakul fidu. Boleh Dorba Zaidun ya. Nah, nanti itu pembahasan. Sini gak ada aku minta mata cerminnya gak ada. Kecuali kalau ada saya gak nyampaikan begitu ya. Boleh. Gak ada. Nanti dari nahu berikutnya. Kalau ada dijelaskan. Ya. Nah. Baik. Yang lain. Hasim. Sudah jelas. Sen. Ayubnya mana Ayub? Sen. Sakit. Wah, mustah. Sakit apa? Amandel. Wah, kakak mana? Esok boleh. Nah. Tak punya amandel. Tidak di rumah. Hah? Enggak tahu. Baik. Siapa lagi yang mau tanya? Ahmad. Eh. Ketemu tanya enggak? Enggak. Kita kalau ada yang tanya pasti saya agak paham ya, insya Allah selanjutnya akan kita bahas pada belajar yang ketiga. Ya Allah, amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.